والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد coba dibacain tolong pertanyaannya, Faris. As-su'al tsamin wa mal ihsanu. Al-jawabu huwa an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Padahal 'alaihi qawluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Baik. Apa itu ihsan di pertanyaan ke-8 ini? Ya. Ihsan sebagaimana dalam hadis Jibril dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam yakun tarah fa innahu yarak." Ihsan itu Anda ini martabah yang paling tinggi dalam Islam dalam peribadatan kepada Allah dari seorang hamba. Yaitu Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya, melihat Allah secara langsung. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Nah, sekarang apabila Anda tidak ya merasakan bahwa Allah, Anda melihat Allah, namun Anda tetap meyakini bahwasanya Allah melihat Anda, ini derajat muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ialah firman Allah taala, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa ya dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, yang berbuat ihsan. Barakallahu fiik. Nah, ihsan berarti terbagi di sini ya menjadi berapa bagian? Itu yang pertama ihsan ya, yaitu merasa Allah, kita melihat Allah. Yang kedua meyakini Allah melihat kita. Yang pertama yang tertinggi. Ya, yang pertama yang tertinggi. Ini sudah sampai kepada keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Anda melihat Allah secara ainan, ya, secara kasat mata langsung, tidak ada taraddud, tidak ada syak, keraguan. Seakan-akan Allah ada di depan Anda. Taib, ini berarti martabah ghoyatul ihsan, puncak dari ihsan, ya, puncak dari ihsan, ya, kamalul yakin, sempurna keyakinannya, kamalul ikhlas, sempurna keikhlasannya. Hai barakallahu fik. Di sini. Nah, Allah balas orang-orang yang berbuat ihsan ini dengan balasan yang luar biasa. Bahkan dapat tambahan. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka mendapat husna, surga dan ziyadah. Ya, kebanyakan ahli tafsir mengatakan ziyadah itu adalah ru'yatullah, melihat Allah. Nadar liwajhillah ya. Nadar liwajhillah. Kenapa sebabnya? Karena di dunia mereka berbuat ihsan, maka Allah di akhirat Allah berikan mereka husna, yaitu jannah. Wa zadahum, Allah tambahkan mereka ru'yatullah. Ya. Yaitu Anda beribadah pada Allah seakan-akan Anda ya melihat Allah secara langsung dengan penuh mahabbah, kecintaan, wasyauq, kerinduan berjumpa dengan Allah. Ya, menikmati ketaatan pada Allah. Ya. Tenteram, tenang, nyaman dalam ketaatan pada Allah. Ya. Dan Anda akan dapat ganjaran dari Allah melihat Allah secara langsung. Ya. Nah, martabah yang kedua, apabila tidak sampai kepada martabah yang azimah ini, yaitu merasa melihat Allah, Itu Anda beribadah pada Allah ala tariqah muraqabah, yaitu merasa diawasi. Itu Anda tahu Allah SWT melihat Anda. Allah SWT mengetahui gerak-gerik Anda. Dan seterusnya, ini muraqabatullah. Ini juga derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi. Dan ini semua karena mengetahui akan nama-nama dan sifat Allah. Mengetahui nama Allah Sami As-Sami yang Maha Mendengar, maka berhati-hati dari berbicara karena Allah mendengar. Mengetahui nama Allah Al-Basir, maka tahu sifat Allah Maha Melihat dengan nama ini. Maka hati-hati. Baik. Jadi ihsan ada dua martabat. Ya. Ya, martabat yang tadi apa? Martabah ya, musyahadah qalbiyah. Ya, musyahadah qalbiyah. Ya, yang kedua apa martabah? Muraqabah. Ya. Baik. Dan Islam ini ya berkutat di tiga hal, di pada tiga hal aja. Adil Muthalib ibni Hashim, wa Hashimun min Quraisyin, wa Quraisyun min Kinanatin, wa Kinanatun min al-Arab, wal Arabu min dzurriyyati Isma'il bin Ibrahim, wa Isma'il min nasli Ibrahim, wa Ibrahim min dzurriyyati Nuhin alaihi wassalatu wassalam. Baik. Nah, yang berikutnya di pertanyaan ke-9 berarti ya. Ya. Ya. Itu pertanyaan siapakah nabimu? Ya, siapakah nabimu? Maka nabi kita adalah nabiku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sedangkan Hashim berasal dari Quraisy dan Quraisy berasal dari suku Kinanah. Kinanah bangsa dari bangsa Arab. Bangsa Arab adalah anak cucu dari Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim. Dan Ibrahim adalah keturunan Nuh. Ya, semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka semua. Nah, ini nasab nabi kita. Nasab yang termulia. Berasal dari suku yang mulia. Ya. Baik. Nah, ini salah satu sebab hikmah Allah hadirkan nabi kita Muhammad SAW dari Quraisy. Dan para ulama telah menyatakan para nabi dan rasul tidak ada yang berasal dari budak. Ya, selain tidak ada yang berasal dari kalangan jin dan wanita, ya, para nabi dan rasul bukan dari budak. Kenapa demikian? Karena mereka akan berdakwah. Kalau jadi budak nanti dihinakan dan akan menjadi sebab upaya penolakan dakwah nabi tersebut. Maka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya berada di nasab tertinggi. Ya, sehingga dengan hal itu musyrikin Quraisy ya akan memandang sesuatu yang lebih. Ya, demikian. Terus lanjut. As-su'alul 'ashir, wa bi ayyi syai'in nubbi'a wa bi ayyi syai'in ursila? Al-jawabu nubbi'a biqra wa ursila bil mudatsir. Baik. Yang ke-10 dengan apa beliau diangkat menjadi nabi dan dengan apa beliau diangkat menjadi rasul? Ya, maka beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra, yaitu 5 ayat Al-Alaq. Ya. Dan beliau diangkat menjadi rasul, ya, dengan diturunkannya surah Al-Mudatsir di awal-awal. Nah, yaitu maka kalau kita ditanya dengan apa beliau diangkat menjadi nabi, dengan surah Al-Alaq. Dengan apa beliau diangkat menjadi ya rasul, yaitu surah Al-Mudatsir. Para ulama memang berbeda pendapat terkait nabi dan rasul. Yang paling masyhur tentunya kalau nabi orang yang diwahyukan ya kepada dari Allah, namun lam yu'mar bitabligh, tidak diperintahkan untuk ya mendakwahkan apa yang diwahyukan kepadanya. Walaupun pendapat yang benar, yang tepat, yang rajih, ya nabi juga diperintahkan untuk ya mendakwahkan. Nah, yang kedua ya, kalau rasul yang diwahyukan kepadanya dan dapat perintah untuk mendakwahkan. Ya. Dan mendapat perintah untuk mendakwahkan. Ini ya perbedaan apa nabi dan rasul. Setiap rasul pasti nabi, tidak setiap nabi rasul. Jumlah rasul ya 313. Jumlah nabi 124 ribu. Ya, 124 ribu. Nah, di antara 124 ribu itu ada 313 rasul. Dan di antara 313 ada yang namanya ulul azm. Ulul azmi, para nabi yang memiliki tekad dakwah yang kuat yang paling utama. Ya, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai, ini perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tabligh. Wa rasul man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tabligh. Ini yang yang sering kita dapati perbedaan antara nabi dan rasul ini. Nah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat dengan surah Al-Alaq. Ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allamal insan ha 'allamal qur'an alladhi 'allama man lam 'allama bil qalam. Nah, 5 ayat itu ya. Nah, ini beliau belum dapat perintah dakwah, baru jadi nabi aja. Belum dapat perintah dakwah, baru jadi nabi. Nah, sebelum beliau jadi nabi, beliau memang berkhulwat kepada Allah menghindari kerusakan orang Quraisy. Setelah beliau jadi nabi, beliau enggak balik lagi ke Gua Hira. Nah, kemudian beliau ya menggigil, kemudian didapat perintah dakwah. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ya, wala tamnu tastakthir wa li rabbika fasbir. Baru beliau dakwah. Ya, baru beliau dakwah. Ya, sebelumnya beliau ya hanya diangkat menjadi nabi. Ya, ya ayyuhal mudatsir. Ya. Bangun di sini, diperintahkan. Orang-orang berselimut, "Kum, bangunlah engkau." Fa anzir. Nah, ini ayat untuk memberi apa? Untuk berdakwah. Berilah peringatan. Ya, wa rabbaka fakabbir. Agungkan Rabbmu. Wa siyabaka fatahhir. Sucikan pakaianmu, itu maksudnya a'malaka minasyirk. Nah, sucikan amalmu dari kesyirikan. Ya, dan amal itu dapat dinamakan sebagai siap pakaian. Libasut taqwa dzalika khair. Nah, dzalika min ayatillah. Libasut taqwa, pakaian ketakwaan, itu amal ketakwaan. Nah, ya, ketakwaan. Warujza fahjur. Rujz maknanya adalah asnam. Dan terhadap berhala, fahjur utrukha, tinggalkanlah berhala. Ya, tinggalkanlah berhala. Nah, Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW dengan 4 ayat awal ini. Ya, dengan 4 ayat awal ayat ini beliau berdakwah selama 13 tahun di Mekah, baru turun ya dalam periode itu ya ayat-ayat yang lainnya untuk meneguhkan Nabi, memberikan peringatan kepada musyrikin Quraisy. Ya, terus lanjut. As-su'alul hadi asyara wa ma hiya mu'jizatuhu. Al-jawabu hadzal Qur'anul ladzi ajazat jami'ul khalaiqi ayatu bi suratin min mithlihi falam yastati'u dhalika ma'a fasahatihim wa shiddati hadzafatihim wa adawatihim lahu wa lamanittaba'ahu. Wa dalilu qawluhu ta'ala وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ la yaitu nabi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zuhira. Baik. Apa mukjizat beliau? Itu Al-Qur'an ini. Ya, kita sebagaimana yang kita ketahui, mukjizat kepada rasul diberikan oleh Allah itu untuk menghadapi apa yang menjadi kekuatan terbesar musuh atau apa yang marak saat itu. Ya, Nabi Musa alaihissalam di masa itu yang paling marak, yang paling dianggap hebat ialah para penyihir. Maka Allah berikan mukjizat tongkat yang berubah menjadi kayu. Apa? Tongkat berubah menjadi ular besar. Tongkat yang bisa membelah laut. Ya. Nah, demikian pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi kehebatan orang-orang saat itu dianggap hebat apa? Kalau bicara bahasa Arab dengan fasih, bersyair dengan fasih. Ya, dalam bahasa Arab yang tinggi, maka itu akan dianggap sebagai sesuatu yang hebat. Ya, di Arab waktu itu demikian puncaknya. Puncak kehebatan bahasa Arab di saat itu. Belum terkontaminasi. Ya. Maka bahasa Arab ketika sudah masuk periode ya, sahabat atau tabi'in ya. Di periode tabi'in, itu sudah mulai terjadi pergeseran dalam artian kemunduran. Ada lahan, ada kesalahan dalam bahasa Arab. Disebabkan sudah mulai masuknya ya, bahasa-bahasa asing dicampur ke dalam bahasa Arab. Makanya masdar, sumber rujukan dalam bahasa Arab selain Quran, Sunnah, ya juga perkataan sahabat satu lagi, ya atau bahkan dua lagi, yaitu syair, ya, syair-syair Arab jahiliyah. Ya, yang kelima, yang berikutnya lagi baru kabilah-kabilah adab Arab qadimah, suku-suku Arab terdahulu, ya semisal Toy, Bani Hudzail, ya. Nah, orang-orang Kufah, Basrah di zaman dulu itu yang dianggap, ya. Dan yang masuk hitungan adalah syair-syair jahiliyah, itu masuk hitungan. Kenapa? Karena bahasa Arabnya masih orisinil, ya, masih orisinil. Barakallahu fik. Nah, yaitu mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi oleh Allah Taala adalah Al-Quran, yang seluruh makhluk tidak mampu mendatangkan suatu surah pun yang semisalnya. Mereka tidak akan mampu meskipun mereka memiliki kefasihan dalam bahasa Arab, kecerdasan yang kuat dalam bahasa Arab, ya, serta sangat memusuhi Al-Quran, ya, dan orang-orang yang mengikuti Quran. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kalian ragu dari apa yang hamba kami, ya, dari apa yang kami turunkan yaitu Al-Qur'an kepada hamba kami yaitu Rasulullah sallallahu, apabila kalian ragu terhadap Al-Qur'an, ya, maka fa'tu bi suratin mislih. Ayo coba buat surat, satu surat aja semisal Qur'an. Ya, wad'u syuhada'akum, dan ajak tolong-menolong itu penolong-penolongmu. Min dunillah selain Allah, jika kalian merasa benar. Dan juga dalam ayat lain, Qul la in ijtama'at al-ins wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya jika manusia dan jin bersatu padu untuk membuat yang sama dengan Qur'an ini, mereka tidak akan mampu sedikit pun ya membuat Al-Qur'an, walaupun mereka satu sama lain saling membantu. Ya, enggak ada yang mampu. Makanya dahulu ya, Al-Qur'an itu betul-betul menjadi mukjizat. Bahkan pembangkang sekalipun, semisal orang besar Quraisy, siapa namanya? Al-Walid bin Al-Mughirah. Bapaknya siapa itu? Khalid ibn Al-Walid. Dia berilmu tentang bahasa Arab. Ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Fussilat, dia tahu ini bukan ya syair orang Arab sebagaimana tuduhan yang dialamatkan kepada Rasulullah sallallahu bahwasanya Al-Qur'an yang dibawakan Nabi itulah syair. Makanya Nabi dijuluki syair, penyair. Dukun, ini ucapan dukun enggak kayak gini. Saya tahu bahasa Arab katanya. Penyair enggak kayak gini, ini level tinggi nih, balaghah aliyah yang enggak bisa dicapai oleh ya. Ini kata dia enggak mungkin ini. Dukun enggak mungkin, orang gila apalagi. Ini pasti dari Rabbuna, dari Allah. Nah, akhirnya karena ya, dia ditekan oleh musyrikin, "Oh, kamu udah beriman nih sama Muhammad?" Ya, akhirnya oh enggak. Ya. Ya, itu qaulul bashar. Nah, itu ucapan manusia. Akhirnya dia enggak enak. Faqara wa qaddar. Nah, dia pikirin mau diputuskan. Wa kutila maka ifa qaddar. Ya, sampai dia mengatakan in hada illa qaulul bashar. Oh enggak, ini cuma ucapan manusia. Nah, maka kalau ada yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, itu salafnya siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah, musyrik. Ya. Terus lanjut. As-su'alu tsani asyara. Mad dalilu ala annahu Rasulullah? Al-jawabu qawluhu ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'uqutilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Wa sayajzillahu syakirin. Wadailun akharu qawluhu ta'ala Muhammadur Rasulullah waladhina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada. Baik. Ya. Tanyaan berikutnya, apa dalil yang menerangkan bahwasanya beliau adalah Rasul? Nah. Ya. Apa dalil yang menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adalah Rasul? Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan Muhammad tidak lain adalah Rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu sebelum beliau beberapa rasul. Ya. Apa imma ta'uqutila in qalabtum ala aqabikum? Apakah kalau dia sudah wafat atau terbunuh kalian balik lagi ke belakang jadi murtad? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajziyallahu syakirin. Ya. Maka barang siapa yang berbalik ke belakang, murtad setelah dia beriman, ya. Hakikatnya dia enggak merugikan Allah sedikit pun. Dia enggak merugikan Allah sedikit pun. Namun dia sendiri yang rugi. Dan Allah akan memberi balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Ya, ayat ini dibawakan oleh Abu Bakar Siddiq ketika Umar bin Khattab meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum wafat. Itu layaknya Nabi Musa aja. Layaknya Nabi Musa yang pergi ke Bukit Tur selama 40 hari, ntar balik lagi. Dan Umar bin Ibn Khattab mengancam siapa yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, mau beliau celakakan, entah tampar atau yang lainnya. Mencekam saat itu. Sampai akhirnya Abu Bakar yang berani. Abu Bakar itu jangan dikira enggak berani. Bahkan beberapa ketegasan Abu Bakar itu jauh melampaui Umar. Memerangi orang yang enggak bayar zakat. Nah, Umar sampai memberikan ya saran. Mereka kan juga sholat. Kok mereka juga mengucap syahadat? Kok mereka diperangi enggak bayar zakat? Diperangi sama Abu Bakar. Diperangi itu diapain? Diselepet. Dibunuh. Gak mau bayar zakat, ngelawan gitu. Kalau sekedar gak mau bayar zakat aja, diambil paksa. Ya. Nah, ini akhirnya Umar Ibn Khattab dibuat terdiam oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, Nabi SAW menyatakan, Umirtu an uqatila nash. Ya, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asammu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, hingga mereka salat, hingga mereka membayar zakat. Kalau mereka sudah melakukan, maka terjaga dari diriku harta dan darah mereka, hisab mereka nanti di sisi Allah. Nah, ini baru Umar terdiam. Sama ketika ya Umar bin Khattab juga mengatakan Nabi cuman menghadap Allah 40 hari, ntar balik lagi. Ya, Abu Bakar ya berdiri. Mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Khutbah di tengah orang-orang. Siapa yang mau beribadah kepada Nabi Muhammad, Muhammad sudah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Allah, Allah Maha hidup, enggak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat ini. Muhammadun Rasulullah wal apa? Muhammad itu adalah Rasulullah. Ya, qad khalat min qablihi ar-rusul, telah berlalu para rasul selain beliau. Sudah lewat, sudah banyak. Apakah kalau Nabi Muhammad mati atau terbunuh, kalian malah balik ke belakang lagi jadi murtad? Wah, subhanallah. Baru Umar tersadar. Oh iya. Beliau wafat. Ya, beliau wafat. Dan mesti sadar, agama ini tetap berlanjut. Ya. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para khalifah beliau yang dimulai dengan Abu Bakar Siddiq. Ya. Ini subhanallah. Ya. Makanya Abu Bakar ini ya, dengan sebab Abu Bakar umat ini terselamatkan. Terutama pada saat ya banyak orang-orang murtad dari agama Islam. Enggak mau bayar zakat. Umat ini terselamatkan dengan keputusan tegas Abu Bakar memerangi mereka. Akhirnya kan banyak yang masuk Islam lagi. Ya, baru sadar. Oh, kalau enggak mau bayar zakat bisa kufur ini. Nah. Tayyibarakallahu fik. Itu ya. Nah, kemudian mana lagi tadi ayat yang dibawakan? Saya pakai PDF ini soalnya. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaul kuffar. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang bersamanya yaitu para sahabat. Sangat keras terhadap orang-orang kafir, rahamau bainahum. Ya, namun keberkasih sayang sesama mereka. Jangan terbalik. Berkasih sayang terhadap orang kafir, keras terhadap mereka. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh para zanadiqah, zindik-zindik ya hari ini. Yang dalam baju orang-orang liberal, orang-orang kaum pluralis, orang-orang liberalis. Ya, terhadap kaum muslimin keras, terhadap orang-orang kafir lemah lembut. Itu orang-orang zindik, mereka murtadun. Ya, mereka bukan Islam bahkan nyamar-nyamar. Ya dan billah. Ya. Nah, syahidnya di sini adalah apa? Muhammadun Rasulullah. Ya, Muhammadun Rasulullah. Baik, terus lanjut Paris. As-su'alu tsalits asyara, ma huwa dalil nubuwati Muhammadin? Al-jawabu ad-dalil 'ala nubuwati qauluhu ta'ala, maka na Muhammadun aba'a ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa hadhihi al-ayatu tadullu 'ala annahu nabiyyun wa annahu khatamul anbiya. Ya. Apa dalil kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dalilnya ialah firman Allah taala, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Ya. Dan Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang dari di antara kalian. Walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Dia bukan sekedar bapak, namun beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ya. Ya, dia bukan sekedar bapak, namun dia adalah Rasulullah. Nah, ini syahidnya. Rasulullah. Ya. Hai barakallahu fik. Maka ayat ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi serta beliau adalah penutup para nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi yang tidak ada nabi lagi setelahku. Ya, beliau hamba dan rasul. Hamba tidak diibadahi. Rasul dimuliakan. Ya, diikuti. Nah, jangan seperti orang-orang yang menghilangkan kehambaan pada nabi. Ya, atau sebagian orang yang lain yang menghilangkan ya kenabian pada beliau. Orang-orang Yahudi menghilangkan kenabian pada beliau sehingga orang Yahudi tidak mengimani beliau alaihi salatu wasalam. Ya. Ada juga para pengkultus beliau, penyembah beliau yang menghilangkan kehambaan dari beliau sehingga beliau dianggap nabi, akhirnya disembah sembelayaknya orang-orang Nasrani, ya, orang-orang gulat, kaum gulu. Ya, maka kaum muslimin, ya, wasat pertengahan, menganggap beliau nabi dimuliakan, ya, diikuti bukan sekedar hamba, namun beliau adalah hamba Allah. Ya, tapi barakallahu fikum. Dan Rasulullah SAW sering mengatakan, faqulu Abdullah wa Rasuluh. Panggillah saya Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Nah, hamba Allah dan Rasulnya. Saya terus lanjut. As-su'alu ar-rabi'a asyara, maladzi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Al-jawabu ibadatullahi wahdahu la syarika lahu wa alla yattakhidhu ma'allahi ilahan akhar. Panahahum an ibadatil makhluqina minal malaikati wal anbiya'i was salihina wal hajari was syajari kama qala Allah taala wa ma arsalna min qablikam mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa qawluhu taala wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faqulu ta'ala was'al man arsalna min qablika mir rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatay ya'budun yu'badun. Faqulu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fayu'lamu bidzalika anna Allah ma khalaqal khalqa illa liya'buduhu wa yuwahhiduhu farsala ar-rusula ila ibadati ila ibadihi ya'murunahum bidzalik. Nah. Ini penting ini. Nah, pertanyaan yang muhim ini, penting di sini. Ya. Dengan apa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW? Ya. Yaitu mengapa Allah mengutus nabi gitu kan? Maka Allah mengutus nabi dengan seruan dakwah ibadah hanya pada Allah. Ya, la ilaha illallah, yang tiada sekutu bagi Allah. Dan juga memberikan peringatan agar jangan ada, ya, ilah, sesembahan lain yang diibadai selain Allah. Melarang makhluk dari beribadah kepada para makhluk lainnya, apakah dari golongan malaikat, nabi, orang soleh, batu, pohon. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai nabi, melainkan kami wahyukan kepadanya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain aku, selain Allah, maka beribadahlah padaku. Dakwah nabi, dakwah rasul itu sama. Ya. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, al-anbiya'u ikhwah dakwatuhum wahidah. Para nabi itu bersaudara. Dakwah mereka satu. Ya, dakwah mereka satu, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'rufnya itu, ya, mengajak beribadah kepada Allah, nahi mungkarnya itu melarang manusia beribadah pada selain Allah. La ilaha illallah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum seorang rasul, yang rasul ini menyeru kepada kaumnya, an ya'budullaha, beribadah kalian pada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, yaitu peribadatan yang diibadahi selain Allah. Ya. Nah, ini dakwah nabi cuma itu aja. Dakwah rasul. Dan mesti sepaket, mengajak beribadah pada Allah dan melarang manusia beribadah pada selain Allah. Tidak bisa mengajak manusia beribadah pada Allah saja dulu, melarang manusia beribadah pada selain Allah nanti aja. Enggak. Nabi SAW ketika memulai dakwah, ya, langsung, ya, melarang manusia beribadah pada berhala, ya, dan menjelek-jelekkan berhala musyrikin. Itu udah otomatis. Itu dakwah tauhid. Ya. Itu nanti ditentang, ya, itu memang dakwah seperti itu, ya. Hatta walaupun kita berada di tengah-tengah kuburiyin, misalkan para penyembah kuburan keramat, Nabi SAW berada di tengah-tengah musyrikin Quraisy, ya, dan Nabi memulai dakwahnya dengan itu, dan itulah hikmah, ya, hikmah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wajtanibut taghut. wa ma was'al man arsalna min qablika mir rusulina ajalna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Ya. Dan tanyakanlah wahai Nabi kepada rasul-rasul yang telah kami utus sebelum engkau, apakah kami telah menentukan, apakah kami telah menjadikan selain Allah yang Maha Rahman ada ilah, ada sesembahan yang bisa disembah? Nah, semua para nabi dan rasul itu sama dakwahnya. Enggak ada yang menentukan mengatakan, "Oh, ini kalau nyembah ini boleh," itu enggak ada. Semuanya kepada satu misi, satu tujuan. Visi-misi nabi dan rasul itu sama. Ya. Visi-misi dan rasul nabi itu semua sama. Mengajak manusia beribadah kepada Allah dan ya, melarang manusia beribadah kepada selain Allah. Selain Allah kepada apa? Kepada malaikat, jin, berhala dan lainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ya. Fa'uliman min dzalik, maka diketahui dengan hal ini bahwa tidaklah Allah menciptakan makhluk melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya. Mentauhidkan Allah semata. Mentauhidkan Allah itu maksudnya apa sih? Mengesakan Allah dalam ibadah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Ya, dan Allah tidaklah mengutus para rasul kepada para hamba untuk ya, dan Allah mengutus para rasul kepada para hamba untuk memerintahkan mereka dengan hal ini. Tapi cukup ya, sudah masuk waktu ya, zuhur. Nanti kita ke soal ke-15. Insyaallah. Subhanallahi walhamdulillah, syadalah ila lanta, astagfirullah.